الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majlis subuh yang setiap Jumat kita amalkan, yang mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian atau dars pada kitab Tauhid, yaitu pada bab Maja'a anna sababa kufri bani Adam watarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin, yaitu bab tentang sebab kafirnya bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap ekstrim, berlebih-lebihan di dalam mensikapi orang-orang soleh. Ikhwani fiddin, telah kita sebutkan ayat yang menceritakan tentang sikap kaum Nabi Nuh alaihi salam ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Mereka mengatakan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka menjawab ajakan Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, jangan kalian tinggalkan peribadatan kepada mereka, begitu pula kepada Wad, Waswa, dan Yahud, dan Ya'uq, dan Nasro. Ada lima nama di sini disebutkan, nama-nama dari sesembahan mereka. Dan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ternyata nama-nama ini yang mereka sebutkan dahulunya adalah orang-orang soleh. Dahulunya adalah orang-orang soleh, yang mana ketika mereka meninggal, terasalah ada sebuah kekosongan pada diri semua jamaah, murid-murid dari orang-orang soleh ini. Sampai pada akhirnya syaitan memanfaatkan keadaan seperti ini dan membisikkan kepada barakallahu fikum para murid-murid tersebut untuk membuat sebuah monumen atau sebuah gambar, patung dan yang semisalnya untuk mengingat jasa-jasa, mengingat wejangan-wejangan yang selalu disampaikan barakallahu fikum oleh orang-orang soleh ini. Niatnya baik pada awalnya, niatnya baik. Akan tetapi sebuah niat yang baik tapi tidak didasari dengan cara yang benar atau ilmu yang syar'i, maka itu tidak akan bermanfaat, bahkan bisa mencelakakan. Syaitan membisikkan kepada mereka untuk membuat monumen-monumen sampai pada akhirnya generasi terus berganti, dan pada akhirnya syaitan terus memperdaya mereka sampai mereka betul-betul beribadah kepada gambar-gambar dari orang soleh tadi, patung-patung dari orang-orang soleh tadi. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Syaitan begitu sabar, sedikit demi sedikit dia membisikkan kekufuran dan kesyirikan kepada Bani Adam, bertahap. Kalau seandainya pada generasi awal hanya sebatas sikap hulu dan berlebih-lebihan, tidak sampai pada kesyirikan, Mereka mencukupkan dengan demikian sabar mereka. Barakallahu fikum. Sabar menunggu sampai berganti generasi dan tentunya ilmu semakin berkurang. Barakallahu fikum. Kekokohan iman semakin berkurang. Nah, disitulah mereka membisikkan dan memperdaya umat manusia dengan hal yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Sampai mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla wal iyadu billah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dari kisah ini barakallahu fikum menyebutkan atau memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa sikap ghulu itu barakallahu fikum tidak bermanfaat. Sikap berlebih-lebihan kepada seseorang itu tidak bermanfaat, bahkan bisa mencelakakan orangnya. Salah satu bentuk kecelakaan, salah satu bentuk musibah yang muncul akibat dari sikap ghulu barakallahu fikum, ternyata musibah yang sangat besar sekali. Bukan musibah pada harta, pada jiwa yang dimaksud di sini. Ternyata musibah yang terkait dengan akidah dan iman seseorang, yaitu dia terjerumus di dalam kesyirikan. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah ini. Terjerumus dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Yang mana orang-orang yang berada di dalam kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Merugi di dunia ini dan juga mereka merugi di akhirat. Wal'iyadzu billah. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW di masa-masa beliau sakit, menjelang beliau wafat, salah satu wasiat yang betul-betul ditekankan oleh beliau kepada para sahabatnya, kalau orang meninggal, tentunya kalau orang akan meninggal dan merasa bahwa dia akan meninggal, tentunya dia akan memberikan pesan-pesan atau wasiat-wasiat yang sangat penting kepada orang-orang yang dia tinggalkan, kepada keluarganya. Dan di antara pesan-pesan wasiat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal di akhir-akhir hayat beliau adalah la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam mensikapiku. Sebagaimana umat Nasoro, kaum Nasrani, berlebih-lebihan di dalam mensikapi Nabi Isa alaihissalam. Ujungnya bagaimana? Barakallahu fikum. Akhirnya bagaimana dari sikap berlebih-lebihan kaum Nasoro terhadap Nabi Isa alaihissalam? Naam, barakallahu fikum. Mereka beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan Nabi Isa alaihissalam sebagai thalithus thalatha, salah satu dari tiga ilah. Salah satu dari tiga ilah, Tuhan Bapa, Tuhan Mama, Tuhan Anak. Atau dikatakan juga naam Isa bin Maryam itu adalah Allah Azza wa Jal. Wal'iyadu billah. Naam. Takadus samawatu yatafattarna wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Allah mengatakan hampir saja itu langit itu runtuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Hampir saja langit itu runtuh akibat keyakinan orang-orang Nasoro terhadap Nabi Isa alaihissalam. Hampir saja langit ini runtuh. Bumi ini terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung itu rata hancur. Anda'u lirrahmani walada. Kenapa hampir? Kenapa kau bisa langit hampir runtuh, bumi hampir pecah? Barakallahu fikum. Begitu pula dengan gunung, rata, tersungkur gunungnya. Anda'u lirrahmani walada, yaitu mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wama yang bagi lirrahmani an yattakhidha walada, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengambil barakallahu fikum, tidak pernah mempunyai anak. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fikum. Beliau Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada yang sekufu dengannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, yaitu Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, nah, yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, iyyakum wal ghulu. Iyyakum wal ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum huwal ghulu fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ekstrim, berlebih-lebihan, al-ghulu, hanyalah yang menyebabkan binasanya umat sebelum kalian adalah al-ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap siapa saja, baik dia itu seorang nabi, orang soleh, seorang yang berilmu, dan yang lainnya. Hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, memberikan pelajaran kepada kita tentang bahayanya sikap hulu, berlebih-lebihan. Nah, sehingga oleh karena itu ketika ada tiga orang sahabat bertanya kepada istri Nabi tentang ibadahnya Rasul, maka salah seorang dari istri Nabi tersebut menyampaikan kepada mereka ibadah, bagaimana bentuk ibadahnya Nabi, siang dan malamnya itu seperti apa. Kemudian tiga orang ini merasa minder dan merasa kurang dari apa yang telah mereka perbuat dari sisi ibadah. Mereka mengatakan, beliau adalah seorang Rasul, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Kemudian salah satu dari mereka bertekad, saya akan terus beribadah dan tidak akan pernah zuat dan tidak akan menikah, katanya, khusus untuk ibadah. Kemudian salah satu lagi mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari, enggak akan berbuka, setiap hari akan saya berpuasa. Kemudian yang ketiga mengatakan, saya akan terus melakukan qiyamul lail pada malam hari dan tidak akan tidur. Malam gak akan tidur, saya akan melakukan qiyamul lail setiap malam, katanya. Akhirnya sampai ucapan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, amma ana aqumu wa anam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, saya itu tidur, saya menegakkan qiyamul lail dan juga tidur. Saya berpuasa dan juga berbuka, kadang berpuasa dan kadang berbuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak setiap hari berpuasa. Dan saya juga menikahi wanita-wanita. Saya juga menikah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna hadzal dini yusrun falan yushadza illa ghalaba." Sesungguhnya agama ini mudah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Dan tidak ada orang yang memberat-beratkan dalam perkara agama ini kecuali dia akan kalah. Dia akan menang dia. Dia akan kalah. Dia akan tidak akan mampu. Atau lebih parahnya lagi, dia akan sesat, berada pada garis kesesatan, wal'iyadzu billah. Berada pada garis kesesatan. Barakallahu fikum. Kelompok sempalan di dalam Islam yang mengatasnamakan sebagai kelompok Islam, yaitu orang-orang Khawarij, yang mengaku bahwa perjuangan mereka dengan membunuh orang-orang kaum muslimin termasuk jihad, kata mereka, sampai mereka pada tingkat kesesatan yang sangat luar biasa. Mereka mengkafirkan para sahabat dan menghalalkan darah mereka. Barakallahu fikum. Adalah karena sikap ghulu. Sikap ghulu. sikap ghulu di dalam mensikapi nas-nas dalil-dalil yang menyebutkan tentang ancaman-ancaman. Barakallahu fikum, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa pelaku kemaksiatan al-kabirah telah kafir dan dia kekal di dalam an-nar wal iyadu billah. Dan Nabi SAW mengatakan tentang mereka, hum kilabun nar. Kita kembali kepada hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu Nabi mengatakan, hati-hatilah kalian dari sikap ghulu, karena sikap ghulu inilah yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian. Ceritanya bermula, kenapa Nabi mengatakan hadis ini? Bermula yaitu Nabi SAW meminta kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk mencarikan batu kerikil, kerikil untuk dilempar pada salah satu barakallahu fikum kegiatan yang dilaksanakan di dalam manasik haji, melempar jamrah barakallahu fikum. Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Abbas untuk mencari kerikil, 7 kerikil. Kemudian dicarikan oleh Abdullah bin Abbas. 7 kerikil. Kemudian Nabi mengatakan setelah diberikan oleh Abdullah bin Abbas, amsalu haula, seperti ini yang saya inginkan. Seperti ini, batu seperti ini yang saya inginkan. Dengan inilah kalian melemparnya. Wa iyyakum wal ghulu fid din, dan hati-hati kalian dari sikap berlebih-lebihan. 6 di dalam agama, karena sikap berlebih-lebihan di dalam agama inilah yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian. Barakallahu fikum. Dengan batu, dengan kerikil, jangan berlebih-lebihan. Tidak boleh. Jangan lebih besar. Kalau lebih besar mungkin anggapan orang, kalau lebih besar lebih bermanfaat. Barakallahu fikum. La, tidak seperti itu syariat ini. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengikuti dan melarang kita untuk mengada-ngada. Dan Nabi SAW juga melarang kita untuk tidak berlebih-lebihan di dalam beragama. Maksudnya berlebih-lebihan di dalam barakallahu fikum mensikapi nas-nas atau melakukan kegiatan-kegiatan ibadah barakallahu fikum, sampai pada akhirnya dia futur, dia menyerah dan dia kalah, atau bahkan sampai dia berada pada jalan kesesatan wal iyadzu billah. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.